Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran syarah al-usul tsalatsah pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman, yaitu kita sampai pada ar-ruknul khamis, rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, yaitu beriman dengan hari akhir. Dan di antara rangkaian beriman terhadap hari akhir, termasuk dari makna beriman kepada hari akhir adalah mengimani adanya al-jannatu wan-nar, mengimani adanya surga dan neraka. Yang dimana jannah atau surga Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Dan jannah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jannah yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan seterusnya, yang tidak akan ada akhirnya, terus menerus kekal di dalamnya. Ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, an-nar adalah tempat yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang kafir, tempat yang penuh dengan siksa dan azab, penuh dengan kesengsaraan dan penyesalan dan keputusasaan. Ini disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, U'iddat lil kafirin. Dan neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir, dalam surat Al-Baqarah. Dan diantara manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwasannya al-jannah wal nar keduanya makhlukotan, keduanya adalah telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah ada sekarang. Dan ini adalah akidah yang benar, meyakini bahwasannya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah ada sekarang. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, U'iddat lil muttaqin, U'iddat lil kafirin, surga disiapkan untuk orang-orang bertakwa dan neraka disiapkan untuk orang-orang yang kafir. kalimat disiapkan berarti sudah ada. Nah, uiddat, kalimat disiapkan, ini menunjukkan bahwasannya surga dan neraka telah ada, disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis-hadis lain yang lain yang sangat banyak. Di antaranya tentang idza jaa ramadan fatihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu jannah dan ditutuplah pintu-pintu an-nar. Ini menunjukkan bahwasanya al-jannatu wan-nar keduanya makhluqatanil an, telah Allah ciptakan, telah ada sekarang. Dan ayat serta hadis tadi membantah orang-orang yang berpendapat bahwasannya surga dan neraka belum ada. Nanti adanya kalau sudah kiamat baru diciptakan surga dan juga diciptakan neraka. Maka ini pendapat yang keliru, menyelisihi dalil, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka madhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya al-jannatu wan nar makhluqatan, keduanya telah Allah ciptakan, la tathniyan, dan keduanya ya, tidak akan pernah musnah. Tidak akan pernah punah, akan tetap ada terus menerus. Jannah yang merupakan tempat bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, tempat orang-orang yang bertakwa. Dan an-nar adalah merupakan tempat untuk menyiksa musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang kafir atau orang-orang musyrik dan yang lainnya. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya ahlul jannah, penduduk jannah, mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Dan juga ahlun nar, penduduk neraka, dari kalangan orang-orang kafir, musyrikun dan orang-orang munafik, juga mereka kekal di dalamnya. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sungguhnya orang-orang yang durhaka berada dalam siksa jahannam kekal selama-lamanya, tidak akan diringankan dari mereka siksa Allah, dan mereka di dalamnya berputus asa, putus asa. Enggak ada harapan untuk keluar dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau orang-orang munafik yang merupakan ahlun nar, penduduk neraka. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya ahlu tauhid, orang yang bertauhid, yang jika dia disiksa di dalam an-nar, di dalam neraka karena dosa dan kemaksiatannya ketika di dunia, namun dia bertauhid, maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang seperti ini tidak kekal di dalam an-nar jika dia masuk ke dalam an-nar. Syaratnya dia adalah orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia banyak dosa, kemaksiatan dan seterusnya, dan Allah hendak mengazabnya, maka dia diazab, dibersihkan di dalam an-nar, tetapi tidak kekal. Diazab sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya. Adapun orang-orang kafir, munafik dan musyrikun, dialah atau mereka lah yang kekal abadi selama-lamanya di dalam an-nar. Dan tentunya kita semua berharap agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam an-nar walaupun sebentar. Ya. Nah, jangan seorang mengatakan bahwasannya lah yang enggak apa-apa, banyak maksiat, banyak dosa, yang penting saya bertauhid. Ya. Zina, riba, ya, dan lain sebagainya, yang penting saya bertauhid. Siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam an-nar sungguh sangat dahsyat. Yang dimana anggota tubuh kita saja dibakar atau terkena api di dunia, kita sudah gak bisa menahannya walaupun beberapa detik, ya, walaupun beberapa menit, gak sanggup. Apalagi ini siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam an-nar. Maka jangan menjerumuskan diri kita ke dalam siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita selalu berusaha dan berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang sama sekali tidak merasakan an-nar. Kita berharap agar kita menjadi orang-orang yang langsung masuk ke dalam jannah tanpa mampir dulu ke dalam an-nar. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya ahli tauhid jika dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam an-nar karena dosa dan kemaksiatannya, maka mereka tidak kekal selama-lamanya di dalam an-nar. Namun suatu saat Allah akan mengangkatnya dan Allah akan mengampuninya dan Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Maka ahli jannah mereka adalah orang-orang yang khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, merasakan kenikmatan dan kelezatan selama-lamanya, karena di sana tidak akan ada lagi al-maut, kematian. Dia akan hidup selama-lamanya, tidak ada batasnya. Lain halnya dengan dunia, mungkin hanya puluhan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun. Akan tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Maka yang ahlun nar kekal selama-lamanya di dalam an-nar dan ahlul jannah kekal selama-lamanya di dalam jannah. Maka jika ini terus kita ulang-ulang, kita ingat bahwasannya akan ada suatu hari yang tidak akan ada akhirnya. Adapun keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai kehidupan yang sementara, sebagai batu lompatan saja untuk menghadapi alam akhirat, mencari bekal untuk akhirat. Maka orang yang terus mengingat hal-hal yang demikian, maka tentunya dia akan lebih mendahulukan apa yang ada di akhirat Allah Subhanahu wa taala daripada dunia yang fana ini. Dia akan senantiasa merindukan jannah, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, sehingga dia enggak peduli dia mau kaya, dia mau miskin, dia dari nasib yang menimpanya, dia tetap beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah, dia tetap menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbawa dengan kemerlap dan warna-warni dunia. Dia fokus untuk meraih cita-citanya, meraih tempat yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Karena ini adalah suatu kepastian. Demikian pula al-maut, kematian adalah suatu kepastian yang kita hanya tinggal menunggu waktu, dan kita tidak tahu kapan al-maut itu datang. Maka di sini hendaknya setiap orang selalu bersiap-siap, siaga satu untuk menghadapi yang namanya al-maut, kematian. Tidak leha-leha, tidak menunda-nunda amal soleh, karena kita tidak tahu kapan al-maut, kematian, mendatangi kita. Sementara kehidupan di akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat, yang mengatakan, duhai kiranya aku dikembalikan ke dunia, niscaya aku akan mengamalkan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Penyesalan orang-orang kafir yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka ahlul jannah kekal di dalamnya selama-lamanya. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka di sisi Allah adalah jannah, jannatu 'adn, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Kemudian, di mana letaknya al-jannah dan di mana letaknya an-nar, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-jannatu fi a'la 'illiyyin. Jannah, surga itu terletak di Iliyin yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal abrari lafi Iliyin. Sekali-kali tidak. Karena sesungguhnya catatan amal orang-orang yang abror, orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti kepada Allah, catatan amalan mereka itu berada di Iliyin. Maka al-jannah itu berada di atas. A'la al-illiyin. Dan sebaliknya an-nar fi asfali safilin. Letaknya itu di tempat yang paling bawah. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan amal orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka itu berada di sijjin, tempat yang paling bawah. Asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Uktubu kitab 'abdi fi sijjin fil ardi sufla." Tulislah catatan amal hambaku di sijjin, yaitu di lapisan bumi yang paling bawah. Ini letak al-jannah wan-nar. Dan mereka yang masuk ke dalam jannah, demikian pula yang masuk ke dalam an-nar, mutafawitun. Mereka bertingkat-tingkat. Yang di dalam neraka, siksa dan azabnya juga bertingkat-tingkat. Nah, dan ahwan ahli nari azaban, orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah seperti orang yang memakai terompah dari bara api, kemudian mendidih otaknya, terbakar kakinya atau dibakar kakinya, kemudian mendidih otaknya. Ini ahwan ahli nari azaban, ahli nar yang paling ringan azabnya. Ketika dikatakan yang paling ringan azabnya, berarti ada yang dahsyat azabnya. Dan yang paling dahsyat azabnya adalah mereka yang paling, yang menghuni naam neraka yang paling bawah. Innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di kerak neraka. Neraka yang paling bawah, yang paling berat siksanya. Azab dan siksa ahlun nar mutafawit, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang berat, dan seterusnya. Demikian pula ahlul jannah, tempatnya mereka bertingkat-tingkat. Demikian pula kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka bertingkat-tingkat, sesuai dengan amalnya ketika di dunia, sesuai dengan amal solehnya ketika di dunia. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, tingkatan yang satu dengan tingkatan yang lainnya di dalam jannah, ya, itu seperti seorang melihat bintang di langit, ya, seperti orang melihat bintang di langit. Ini tingkatan yang ada di dalam jannah. Bahkan disebutkan mereka yang menempati jannah yang di bawah, dia tidak akan bisa jalan-jalan ke jannah yang ada di atasnya. Berbeda dengan orang yang menempati jannah yang ada di atas, bisa untuk menemui rekannya, temannya yang ada di bawahnya. Disebutkan oleh sebagian para ulama, juga disebutkan dalam kitab Hadil Arwah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka ini tentunya menjadi motivasi bagi kita bahwasannya ketika kita bercita-cita, gantungkanlah cita-cita kita setinggi-tingginya. Dan ketika meminta jannah, meminta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Ya. Bukan dengan kata-kata yang tidak ada kesungguhan, ya. Ya, nggak apa-apa, walaupun surga yang paling bawah, doanya rendah, ya, nggak ada kesungguhan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita, idza sa'alta jannah fas'ali jannatal firdaus. Jika engkau minta jannah, minta jannah firdaus. Ini bimbingan Rasul. Nah, minta jannah yang paling tinggi, yang nikmatnya paling nikmat, yang lezatnya paling lezat. Dan ketahuilah bahwasannya penduduk jannah yang paling rendah kedudukannya itu seperti raja dunia dikalikan 10 kali lipatnya. Raja dunia kemudian dikalikan dengan 10 kali lipatnya. Ini penduduk jannah yang paling rendah. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Maka dengan terus kita mengulang-ulang atau membahas tentang al-jannatu wan-nar, mudah-mudahan akan semakin menambah keimanan, menambah keyakinan, dan memotivasi untuk semakin banyak beramal saleh, memotivasi untuk semakin serius dalam ibadah, enggak setengah-setengah, serius dalam meraih akhirat, enggak setengah-setengah, mencurahkan segala kemampuannya, upaya, daya, dan usahanya. Jangan kalah sama orang yang mencari cita-cita dunia. Orang bercita-cita dengan cita-cita dunia, pengen jadi dokter misalkan, contoh saja, atau pengen jadi pilot, dia usahakan dengan sekuat tenaganya, jual sawah, jual ini, jual rumah, dan seterusnya, ya, upaya maksimal untuk meraih tadi cita-cita. Ya. Nah, cita-cita yang fana, ya, yang belum tentu berhasil, ya, yang jika berhasil pun akan hilang nantinya. Adapun akhirat ini cita-cita yang mulia. Ya. Cita-cita masuk ke dalam jannah, cita-cita yang mulia. Kekal selamanya di dalam-dalamnya. Di dalamnya maka tentunya untuk meraihnya kita pun harus serius. Enggak setengah-setengah, ya. Ibadah yang serius, ya. Beramal saleh yang serius, sedekah yang serius. Enggak setengah-setengah, ya. Berbuat baik yang serius, dan seterusnya. Karena yang diraih ini, yang akan diraih ini adalah amalan apa? Tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan yang kekal abadi selama-lamanya. Tempat yang mulia. Nah, dan ketahuilah bahwasannya ketika ahlul jannah telah masuk ke dalam jannah, telah masuk ke dalam surga, orang-orang yang bertauhid sudah diangkat dari neraka masuk ke dalam surga, dan yang tersisa di neraka adalah orang-orang musyrikun, orang-orang munafikun, orang-orang kafirun, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusan untuk membunuh al-maut. Wa yu'ta bil maut fi surati kabshi amlah fayudbah bainal jannati wan nar. Summa yuqalu ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlal nar khuludun wala maut. Ketika penduduk jannah sudah masuk ke jannah semua, tinggal tersisa orang-orang kafir dalam neraka, ahlun nar, tersisa ahlun nar, maka didatangkanlah al-maut dalam bentuk seekor kibas yang berwarna putih campur hitam, yang kemudian disembelihlah al-maut, kematian yang sudah berbentuk kibas tadi. Disembelih di tengah-tengah antara al-jannah wan nar. Disembelih di tengah-tengah antara surga dan neraka. Dan diserukan kepada ahlul jannah, khuludun, ya ahlul jannah khuludun fala maut. Wa ya ahlul jannah, kekekalan bagi kalian dan tidak akan ada lagi kematian. Semakin senang ahlul jannah, ya, karena kekal, ya. Gak seperti dunia kebahagiaannya atau kenikmatannya fana, sementara. Maka ahlul jannah semakin senang, semakin bahagia, ya. Dengan adanya naam kematian yang dibunuh, sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Dan diserukan kepada ahlun nar, wa ya ahlun nar khuludun wala maut, wahai penduduk neraka, kekekalan bagi kalian di dalamnya dan tidak ada lagi kematian. Semakin bersedih, semakin lesu, semakin putus asa, semakin menyesal, semakin dan semakin. Ahlun nar semakin sedih, semakin sengsara, ya, dengan dibunuhnya kematian. Karena mereka akan kekal abadi selama-lamanya di dalam siksa dan azab, ya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuta bil maut kahai'ati kabshin amlah. Fayunada aw fayunadi munadin ya ahlal jannah. Fayashra'ibun fayanzurun. Fayaqulu hal ta'rifuna hadza? Fayaquluna na'am. Hadzal maut wa kulluhum qad ra'a. Summa yunadi ya ahlan nar fayashra'ibun wa yanzurun fayaqulun ya hal ta'rifuna hadza? Fayaquluna na'am. Hadzal maut wa kulluhum qad ra'a. Fayudbahu summa yaqul ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Summa qara'a wa anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Didatangkan kematian dalam bentuk seekor kibas yang berwarna putih dan hitam. Kemudian ada yang menyeru, wahai penduduk jannah. Maka penduduk jannah menjulurkan lehernya dan mereka melihat. Kemudian orang tadi mengatakan, apakah kalian tahu ini? Penduduk jannah menjawab, iya, kami tahu ini adalah al-maut, kematian. Dan semuanya telah melihat itu kematian itu. Kemudian diseru lagi, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Mereka pun menjulurkan lehernya dan melihat. Kemudian ditanyakan kepada mereka, hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, iya tahu, ini adalah al-maut, kematian. Kemudian setelah itu disembelihlah kematian. Kemudian dikatakan, wahai ahlul jannah, kekekalan bagi kalian dan tidak ada kematian. Dan wahai ahlul nar, kekekalan bagi kalian dalam neraka dan tidak ada lagi kematian. Kemudian Allah, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yawmal hasrati in qudiyal amr wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan dan tidak berguna penyesalan. In qodiyal amr, ketika telah diputuskan semua perkara. Wahum fi ghaflah, dan dalam keadaan mereka ghaflah, fi ghaflah lalai. Dalam keadaan mereka dalam keadaan lalai. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Maka dengan dibunuhnya kematian, maka kekalah selama-lamanya kehidupan akhirat. Ahlul jannah kekal selama-lamanya di dalam jannah, dan ahlul nar kekal selama-lamanya di dalam an-nar. Nah, ta'ayyuh ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas tentang al-jannatu wan-nar, yang merupakan salah satu rangkaian dari makna beriman kepada hari akhir. Bahwasanya di antara makna beriman kepada hari akhir adalah mengimani adanya al-jannah wan-nar. Dan bagi yang ingin panjang lebar tentang al-jannah wan-nar, bisa membaca kitab-kitab para ulama. Nah, barakallahu fikum. Sehingga insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam yaitu al-iman bil qada'i wal qadar, mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Taib naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.